Rasani ora karuan ning ati loro tenang cinta mati tau anggap kelana cinta cinta rupa siapa terminal jiwa ninggal janji. Are you ready? Sing it, go! Biasane jam semene wes ngabari nanging tekan saiki HP-ku durung muni. Biasane jadal-jadul ning ngarepku nanging dina-dina iki menghilang bagai butiran debu. Aku rasa